anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Betapa sucinya jalinan cintaku. Mengapa di dunia ini penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Betapa